Mitra Bisnis, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi gugatan Undang-Undang Pemilu soal waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif. Yusril berpandangan, menurut UUD 45, pemilu presiden dan legislatif seharusnya digelar serentak, bukan seperti sekarang ini, di mana pemilu legislatif digelar 3 bulan lebih awal dari pemilu presiden. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Drajat Wibowo. Pak Drajat, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya kalau mengenai jadwal, 5 tahun sekali itu kan bisa ditafsirkan beberapa hal ya. Bisa ditafsirkan bahwa itu semuanya harus bersama-sama sekaligus, tapi bisa juga ditafsirkan tidak harus bersama-sama, yang penting dia sekali dalam 5 tahun. Jadi pemilu DPR sekali dalam 5 tahun, legislatif itu sekali dalam 5 tahun, eksekutif, presiden sekali 5 tahun gitu. Jadi kalau dari sisi semantiknya begitu ya, akan tetapi dari sisi konstitusionalnya tentu teman-teman yang ahli hukum lebih bisa membaca bunyi dari Undang-Undang Dasar itu apakah memang harus ke arah penafsiran yang mana gitu. Saya pribadi sih secara semantik saya melihat ya bisa ditafsirkan dua-duanya tidak ada salahnya gitu. Hanya memang ada konsekuensi politik yang sangat besar dari kedua penafsiran ini ya. Jadi kalau dari sisi penafsiran saya hemat saya dua-duanya sama-sama benarnya, baik sekaligus legislatif dan eksekutif maupun terpisah, tapi yang penting masing-masing satu kali dalam 5 tahun. Akan tetapi kalau dari sisi konsekuensi politis itu akan sangat besar sekali. Karena apa? Karena artinya konstelasi pencalonan presiden itu tidak lagi dikaitkan dengan hasil kursi dari legislatif. Nah, ini konsekuensinya besar. Karena apa? Karena berarti situasi politik 2014 itu bisa saja tergantung pada 2009 misalkan. Kalau misalkan syarat minimal pencapresan masih tetap, tapi kalau syarat minimal pencapresan itu tidak ada lagi, situasinya bisa sangat amat dinamis. Saya tidak tahu apakah kita sebagai bangsa itu sudah siap dengan situasi yang sangat dinamis atau lebih siap dengan situasi yang status quo sekarang ini. Kalau dilihat Pak, dari pemilu ke pemilu, kita banyak mendengar keluhan tentang penyelenggaraan yang terburu-buru, ada masalah pada daftar pemilih tetap dan lain-lain. Dan sekarang muncul gugatan seperti ini. Kalau Bapak melihat secara umum, bagaimana dengan penyelenggaraan pemilu 2014 nanti? Itu sudah disiapkan cukup lama sebenarnya ya, setiap pemilu itu. Pemilu 2009 disiapkan cukup lama, pemilu 2014 juga disiapkannya kan cukup lama. Undang-undang pemilu sudah dikebut selesai, kemudian KPU sudah melakukan pematangan dari 2 atau 3 tahun lalu ya. Akan tetapi memang persoalan mendasarnya itu adalah dalam registrasi kependudukan kita. Indonesia ini salah satu negara di dunia yang paling lemah registrasi kependudukannya. Terus ditambah lagi lokasi geografis kita yang sedemikian luas, kemudian banyak sekali daerah-daerah terpencil ya, itu membuat kita babak belur dalam menyiapkan misalkan sistem IT ya. Beda dengan di Australia, walaupun bentangan benuanya itu luas, akan tetapi penduduknya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu dan jumlah penduduknya sangat sedikit, sehingga lebih mudah dalam menyiapkan sistem IT untuk registrasi kependudukan. Nah, kita sangat susah akibatnya itu mempengaruhi kepada DPT, mempengaruhi kepada daftar pemilih tetap. Jadi ini memang masalah yang mau tidak mau harus diselesaikan dengan teknologi memang. Dan saya melihat kita belum banyak masuk ke wilayah teknologi ini, sementara ada kecurigaan yang besar terhadap penggunaan IT yang memang ada dasarnya. Jadi kita mau tidak mau memang harus melakukan pembenahan total di dalam registrasi kependudukan, itu untuk kepentingan semuanya, mulai dari perpajakan sampai kepada nikah segala macam, dan juga akan berpengaruh terhadap sistem pemilu kita. Demikian pengamat ekonomi politik Drajat Wibowo. Saya Wendy Lim.